بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا ربنا وارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب kita lanjutkan kajian usul fiqih dan insyaallah kita masih membahas tentang perkara nahi dan ini adalah kajian ke-17 insyaallah dari kajian al-usul min al-usul. Yaitu kita akan membahas tentang yang ditunjukkan oleh bentuk nahi. Yang ditunjukkan oleh bentuk nahi. Ma taqtadihi sighatun nahi. Apa yang ditunjukkan oleh bentuk nahi. Syekh Utsaimin berkata, sighatun nahi indal itlaqi taqtadi tahrimal manhi anhu wa fasadah. Bentuk nahi secara mutlak itu menunjukkan pengharaman, menunjukkan pengharaman sesuatu yang dilarang tersebut dan rusaknya sesuatu itu. Jadi menunjukkan haram dan rusaknya sesuatu yang dilarang itu. Faminal adillah, dan di antara dalil ala anna taqtawi tahrim, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu menunjukkan mana haram, itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, maka terimalah, maka ambillah. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan apa saja yang dilarang dari kalian, maka tinggalkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita ittiba terhadap kebenaran dan ijtinab terhadap kesalahan. فَالْأَمْرُ بِالْإِنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل. Perintah untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang, ya, al-amr bil intiha, yaitu meninggal, perintah untuk meninggalkan atau berhenti dari perbuatan yang dilarang, amma naha anhu, itu yaqtadhi wujubal intiha, itu menunjukkan wajibnya meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau kita diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan, itu menunjukkan wajibnya melakukannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalnya kita diperintahkan, ya, meninggalkan perbuatan yang terlarang, maka itu menunjukkan wajibnya meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Wa min lazimi dzalika tahrimul fi'l. Wa min lazim, dan lazim dari tersebut atau konsekuensi dari hal itu adalah tahrimul fi'l. Itu haramnya melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Ya. Wa min al-adillati 'ala annahu yaqtadil fasad, di antara dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu menunjukkan juga makna rusak. Jadi tidak sekadar tidak boleh, tetapi juga menunjukkan rusaknya perbuatan tersebut jika dilakukan. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak didasarkan perintah kami, maka amalan itu ditolak. Maka amalan tersebut tertolak. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk tidak berbuat yang tidak diperintahkan secara syariat. Maka jika kita berbuat hal atau amalan yang tidak diperintahkan atau tidak ada syariatnya, maka secara syar'i dia tertolak, kecuali amalan duniawinya. Maksudnya rad di sini, rad adalah mardud. Rad di sini adalah mardud, yaitu tertolak. وَمَا نَهَا عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَكُونُ مَرْدُودًا. Apa saja yang dilarang berarti tidak berdasarkan perintah Nabi. Nah, sekarang sesuatu yang terlarang itu berarti keluar dari koridor kesahan syar'i. Karena keluar dari koridor sahnya secara syar'i, maka dia tertolak. Kenapa tertolak? Karena di luar koridor sahnya syar'i. Dan itu menunjukkan tidak berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Karena yang diperintahkan oleh Nabi, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ. Nah, itu yang diperintahkan oleh Nabi justru diperintahkan untuk diikuti. Adapun yang dilarang, berarti itu di luar sahihnya syariat. Ya. Kemudian dilanjutkan. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم. Tanya ke sini. Kaidah dalam mazhab kami, yaitu di sini mazhab yang maksud, insyaAllah adalah Hanbali. Dalam perkara apa? Dalam perkara al-manhi anhu. Dalam perkara sesuatu yang dilarang. Nah, sekarang. Hal yakunu batilan atau sahihan ma'at tahrim. Apakah sesuatu yang dilarang itu bisa batil atau bisa juga sah, tetapi tetap haram? Maksudnya gini. Sesuatu yang dilarang untuk melakukannya, apakah itu selalu berupa kebatilan sehingga tidak sah? Atau bisa jadi ada yang sah, namun tetap saja haram? Diulangi, ada beberapa hal dalam syariat yang terlarang. Nah, sekarang, sesuatu yang terlarang tersebut berarti kan tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang jika dilakukan, apakah perlakuan atau perbuatan tersebut itu mesti batil sehingga tidak sah? Atau bisa jadi malah sah walaupun tetap haram? Nah, itu memiliki kaidah. Itu ada kaidahnya untuk menentukan perbuatan yang haram ini batil atau masih sah. Baik, sekarang kita lihat kaidahnya. Yang pertama, an yakuna an-nahyu 'aidan ila dzatil manhiyyi 'anhu aw syartihi fa yakunu batila. Saya ulangi, an yakuna an-nahyu 'aidan ila dzatil manhiyyi 'anhu aw syartihi fa yakunu batila. Jika larangan itu kembali kepada zat yang dilarang, yaitu kepada zat perbuatan yang dilarang tersebut, zat perbuatannya, atau kembali kepada syaratnya, ya. Jadi jika yang dilarang itu imma perbuatannya, ainul fi'ilnya, atau syaratnya perbuatan, fayakunu batila. Maka yang dilarang itu batil. Saya ulangi, jika larangan itu, ya, itu apa yang dilarang? Ternyata yang dilarang adalah ainul fi'il, ainul manhiya anhu, yaitu perbuatan itu sendiri yang dilarang. Maka dia yang dilarang adalah syaratnya, itu juga batil. Nah, itu pertama. Nanti soal contohnya. Kemudian yang kedua, an yakuna an-nahyu 'aidan ila amrin kharijin la yata'allaqu bi dzatil manhiy 'anhu wa la syartihi fala yakunu batila. Jika larangan itu kembali kepada perkara lain, amrun kharij, perkara lain, perkara yang di luar zat fi'il tersebut, dan dia bukan berupa syarat untuk fi'il tersebut, bukan. Nah, ini enggak bergantung kepada zat fi'il atau kepada syaratnya. Melainkan la yata'allaqu bidzatil manhiyanhu wala syartih, melainkan dia di luar zat dan di luar syarat. Fala yakunu batila, maka yang dilarang itu tidaklah batil, maksudnya dia tetap bisa menjadi perbuatan yang sah. Baik, kemudian kita menuju ke misal, contoh. Di sini ada beberapa contoh. Ada satu contoh untuk tiap furu', tiap cabang. ومثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم العيدين. النهي عن صوم العيدين. Contoh yang kembali kepada zat, perbuatan zat yang dilarang dalam perkara ibadah, karena ada dua hal, imma ibadah, imma muamalah. Jadi tadi ada dua kaidah. Kalau kembali kepada zat yang dilarang atau menjadi syaratnya, maka yang dilarang itu batin. Ini baik secara ibadah atau secara muamalah. Nanti ada contoh satu persatu. Kemudian yang kedua, jika larangan itu di luar perkara, di luar zat, dan juga bukan syarat, maka tidak batin. Ini juga dalam ibadah ada, dalam muamalah ada. Sekarang, contoh yang pertama dari segi ibadah atau dalam urusan ibadah, yaitu apa? Larangan berpuasa pada dua hari raya. Nah, sekarang kita dilarang saum yaumil aidain, puasa di Idul Fitr dan Id al-Adha. Apapun alasannya. Nah, yang dilarang di sini adalah zat puasanya. Ya kan? Zat puasanya. Sekarang, andai seseorang berkata, Idul Adha itu ada di hari Senin. Nah, dan ada puasa Senin dan itu sunnah. Sekarang bolehkah dia berpuasa di hari Senin di hari Idul Fitr, di hari Idul Adha? Tidak boleh. Karena apa? Secara zat puasa di hari Idul Adha, mau hari apapun, Senin ataupun Kamis, maka dia tidak boleh, maka dia tidak sah puasanya, berarti batil amalannya. Kalau dia meneruskan pada yang sudah tahu ada larangan, dia berdosa. Ya. Begitu juga kalau misalnya Idul Fitri itu di hari Kamis. Kemudian dia katakan, oh ini di hari Kamis. Ada puasa sunnah hari Kamis, berarti saya berpuasa sunnah Kamis di hari Idul Fitri. Ini juga tidak sah. Tidak sah puasanya. Karena perintah atau larangan berpuasa dua hari raya ini, pada dua hari raya ini, kembali kepada zat ibadahnya. Kembali kepada zat ibadahnya. Baik. Kemudian, contoh yang kembali kepada zat, al-a'id ila zatihi fil mu'amalah. Contoh perbuatan yang terlarang secara zat, perbuatan tersebut dalam urusan mu'amalah. Itu seperti an-nahyu 'anil bai'i ba'da nida'il jum'ati tsani mimman talzamuhu al-jum'ah. Yaitu contohnya adalah larangan jual beli bagi orang yang wajib mengerjakan surat Jumat setelah azan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jumat, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan menuju sholat di hari Jumat, dan ini yang dimaksud azan kedua yang sekarang ada, ya, bagi yang azannya dua. Di hari Jumat, maksudnya di sini ya sholat Jumat. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah menuju ke zikrillah, kejemaah. Wa zarul bay', dan tinggalkanlah perniagaan. Zaru di sini, zaru maknanya utruku, arti ini adalah fi'il amr. Nah, ini yang kemarin kita katakan. Fi'il amr, beberapanya itu ada yang menunjukkan nahi, seperti da', juga termasuk utruk, atau zaru, atau zar, fazarhum, tinggalkanlah mereka. Nah, di sini menunjukkan pelarangan untuk al-bay', tinggalkanlah jual beli. Di sini yang dilarang itu adalah zat al-fi'il al-manhi'an, yaitu zat perbuatan yang terlarang itu yang dilarang. Maka ketika yang dilarang adalah zat perbuatan muamalah ini, yaitu berdagang di waktu azan kedua, dan ini khusus laki-laki bermukim sehat. Nah, ini tidak boleh dan tidak sah baginya perdagangan tersebut. Berarti batil. Berarti perdagangannya batil. Berarti enggak boleh, perdagangannya enggak sah. Udah, dia harus mengulangi perniagaannya lagi. Akadnya harus diulang. Ya. Baik. Ini kembali ke zat perbuatannya. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada dua perempuan. Yang satu berdagang, ya misal di pasar. Berdagang misal tomat dan keperluan dapur. Kemudian pembelinya adalah perempuan juga, ibu-ibu. Dan itu di dekat masjid jami'. Apakah tawaran kemudian pembayaran semuanya itu sah? Semuanya adalah sah. Kenapa? Karena mereka tidak diwajibkan dan tidak ditaklif untuk sholat Jumat. Ya, mereka bukan mutalabah. Bukan orang-orang yang diinginkan untuk sholat Jumat oleh syariat. Ya. Baik. Kemudian bisa juga oleh orang yang misalnya keduanya sakit. Nah, misal satunya lumpuh kemudian dia menjual secara online. Ya, jadi kakinya lumpuh di rumah saja kemudian menjual secara online buku. Nah, kemudian dia telepon konsumen dan pembeli juga adalah laki-laki, orang yang sakit dan hanya bisa di rumah. Misal seorang yang jompo. Nah, apakah dan itu dilakukan di tepat di ketika azan kedua atau pas khutbah Jumat. Apakah perdagangan atau akad mereka berdua sah? Akad mereka berdua adalah sah. Ya. Akad mereka berdua adalah sah. Sekarang bagaimana jika misalnya seorang musafir atau dua orang musafir, sah atau tidak? Sah. Lalu bagaimana jika misalnya seorang laki-laki berdagang di depan masjid, ya, minyak wangi atau parfum. Kemudian azan kedua. Setelah itu ada perempuan lewat dan kemudian membeli salah satu parfum. Apakah perdagangan ini sah? Akadnya sah? Akadnya tidak sah. Kenapa? Karena jika hal yang mubah dan yang haram itu saling berkumpul, maka sisi keharaman itu lebih ditekankan sehingga tidak sah. Ya, perempuan itu aslinya mubah untuk membeli. Karena apa? Karena dia tidak ditaklif kewajiban menghadiri sholat Jumat. Dan untuk laki-laki itu wajib untuk menghadiri sholat Jumat dan tidak boleh berdagang sama sekali. Sehingga berkumpul antara yang mubah dengan yang haram. Nah, ketika mubah bercampur dengan yang haram, maka sisi keharaman itu lebih dianggap dan ditekankan. Baik, ini adalah contoh dari sisi muamalah pelarangan yang kembali kepada zat al-fi'il al-manhi'i anhu. Ya, baik. Kemudian kita menuju كمثال ومثال العائد إلى شرطه في العبادة. Misal yang kembali ke syaratnya dari sisi ibadah. Contoh yang kembali kepada syaratnya dalam urusan ibadah. An-nahyu an lubsir rajuli thawbal harir. An-nahyu an lubsir rajuli thawbal harir. Yaitu larangan mengenakan pakaian dari sutra bagi kaum laki-laki. Fasatrul aurati syartun li sihhatis shalah. Satrul aurah, menutup aurat, merupakan syarat sahnya salat. Menutup aurat merupakan syarat sahnya salat. Baik, sekarang jika sekarang dia punya pakaian sutra. Laki-laki itu punya pakaian sutra. Pakaian sutra ini haram dipakai oleh laki-laki. Nah, laki-laki tersebut ingin sholat. Wajib baginya untuk menutup auratnya. Tapi dia malah mengenakan apa? Pakaian sutra yang haram atasnya. Sekarang nih. Fasatrul aurati syaratun li sihhatish. Faiza sataraha bi thawbin manhiin anhu lam tasihhu shalah. Bi'audin nahi ila syartiha. Jika seseorang laki-laki menutupi auratnya dengan pakaian yang dilarang. Jadi sekarang yang dilarang itu apa? Memakai pakaian tersebut. Maka sholatnya tidak sah karena larangan tersebut kembali kepada syarat sahnya sholat. Nah ini yang dilarang apa? Yang dilarang menutupi aurat dengan pakaian sutra bagi laki-laki, itu yang dilarang. Baik, mengenakan pakaian sutra sudah jelas dilarang, itu masalah lain sebenarnya. Sekarang menutupi aurat dengan pakaian sutra bagi laki-laki itu sama juga dengan tidak menutupi aurat. Maka sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena larangan tersebut kembali kepada syarat sahnya sholat, yaitu menutupi aurat. Ya. Jadi orang ini sholat dengan pakaian harir, sutra, dan pakaian harir itu dilarang bagi laki-laki. Nah, sementara mengenakan pakaian pada sholat itu adalah syarat. Mengenakan pakaian pada sholat itu syarat. Sekarang orang ini malah mengenakan pakaian sutra kemudian sholat dengannya padahal dia punya pakaian yang mubah. Maka kita katakan sholat kamu enggak sah. Nah, kenapa? Karena pelarangan ini kembali ke syarat ibadah. Bukan sekadar di luar ibadah, di luar zat ibadah, tapi syaratnya. Ya. Nah, maka juga Syekh Utsaimin mengatakan salat, ya. Orang yang mengenakan pakaian yang memang diharamkan maka sholatnya batilah. Baik pakaian tersebut berupa sutra atau bahkan pakaian hasil curian bahkan atau lain-lain. Ya. Maka ini bisa menjadi membatalkan sholat tersebut. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasannya hal seperti ini tidak membatalkan sholat. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad dan salah satu pendapat Imam Ahmad bahwasannya sholat dengan pakaian yang haram itu tetap sah tetapi berdosa. Itu yang dikatakan oleh sebagian ulama. Ya. Dan wallahu alam ini juga sahih. Makanya tidak perbedaan pendapat mengenai kaidah ini. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad pun juga ada perbedaan pandangan. Ini seperti misal kita berwudu. Di antara syarat berwudu itu tentu dengan air yang suci dan menyucikan. Nah, sekarang kalau misalnya kita menggunakan air yang najis, tentu tidak bisa, ya kan? Baik. Baik. Ini kezat airnya. Tetapi kalau misalnya, nah ini kembali kepada perkara yang di luar zat air tersebut. Di luar zat syarat tersebut. Misal, dia berwudu dengan air hasil curian. Nah, berwudu dengan hasil air curian. Yang dilarang itu berwudu bukan? Yang dilarang itu berwudunya, atau yang dilarang itu airnya, atau yang dilarang itu mencuri airnya. Sebenarnya yang dilarang itu adalah mencuri airnya. Jadi, pelarangan itu bukan di zat airnya, melainkan di zat mencuri air tersebut, sehingga berpengaruh dan berkonsekuensi juga atau tidak kepada perbuatan yang dilakukan dengannya. Sebagian ulama mengatakan, oh berarti wudunya tidak sah karena menggunakan air curian. Sebagian ulama mengatakan, oh wudunya tetap sah walaupun air curian dengan adanya dosa karena menggunakan benda yang curian, benda curian. Namun, dan wallahu alam, kalau ada pribadi lebih memilih bahwasanya baik untuk hal yang seperti ini, curian, itu tetap sah ibadahnya, namun dia berdosa karena beribadah dengan barang yang dia curi. Ya. Dengan barang yang dia curi. Karena apa? Wallahu alam, karena larangannya ini tidak kembali kepada ibadah tersebut. Bukan kepada ibadah tersebut. Dan juga tidak kembali kepada syaratnya. Melainkan kembali kepada hal yang di luar ibadah dan di luar syarat. Berbeda kalau misalnya seseorang berwudu dengan air yang najis. Maka di sini wudu itu tidak terlarang. Tetapi yang terlarang adalah menggunakan air najis itu. Yang terlarang adalah air najis itu, syaratnya langsung. Nah, ini berbeda kasusnya dengan air curian. Ya. Berbeda kasusnya dengan air curian. Baik. Kemudian tadi sudah menutupi aurat, melakukan syarat-syaratnya salat. Baik. Kemudian contoh yang kembali kepada syaratnya dalam urusan muamalah adalah an-nahyu an bai'il hamli. Larangan menjual janin yang masih dalam kandungan. Ini janin hewan, bukan janin orang. Kenapa kok gitu? Fal-ilmu bil-mabi'i syartun li-sihhatil bai'. Pengetahuan tentang sesuatu yang dijual merupakan syarat sahnya dijual beli. Jadi, baik itu salah satu syaratnya jual beli. Salah satu syaratnya adalah ain al-mabi'ah atau benda yang di ain al-mabi'ah, benda yang dijual itu ma'lumah. Diketahui. Sampai pembeli itu ya tahu itu baik itu berupa gambar maupun langsung dikasih diperlihatkan ya atau dengan deskripsi kalimat. Nah sekarang jika seseorang menjual anak hewan yang masih dalam kandungan itu sama dengan menjual sesuatu yang majhul. Yang belum pasti juga, ya kan? belum pasti juga nanti apakah bagaimana bentuknya, apakah cacat atau kan belum tahu, belum jelas dan belum pasti. Maka jual beli tersebut la tasih atau la yasih. Jadi lam yasih al-bay' fa idza ba'a al-ham lam yasih al-bay'. Kalau misal jual beli kayak gitu, itu tidak sah. Li'audin nahi ila syartihi. Karena larangan tersebut kembali kepada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah ma'lum. Al-mabi' itu ma'lum. Hal yang dibeli atau dijual itu ma'lum. Bukan majhul. Karena jahalah terhadap mabi', jahalah terhadap hal yang dijual itu menyebabkan salah satu syarat bayar itu tidak terpenuhi. Nah, jika satu saja syarat bayar tidak terpenuhi, maka batillah jual beli tersebut. Wallahu ta'ala. Baik, jadi insya Allah sampai sini dulu. Dan pada pekan depan insya Allah akan kita lanjutkan. Kajian awasum min al-musul insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.